Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Ulahunna Khadijatu thumma Saudatu thumma Aisyatu thumma Hafsatu wa Ummu Habibat wa Ummu Habibata wa Ummu Salamata wa Zainabu bintu Jahshin wa Maimunatu wa Juwairiyatu wa Safiyatu wa sanadhkuruhunna fi tarajimihinna insyaallah ta'ala. Baca tu footnote. Semakala al-muhakkik rahimahullah ta'ala yuridul mu'allifu fi kitabihi tahdhibil asma'i tahdhiba yuridu tahdhibal asma'i wal lughati alladhi hadha muqaddimatuhu waqad fata al-muallif rahimahullah dhikru ummil mu'minina Zainab waqad fata al-muallif rahimahullah ta'ala dhikra ummil mu'minina dhikra ummil mu'minina Zainab binta Khuzaimah ummul mu'minina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha wa kana yuqalu laha ummul masakin li ihsaniha waqad tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ada ziwajihi min Hafsihi min Hafsah radhiyallahu anha wa makasat indahu shahroini aw thalathatan thumma tuwfiyat radhiyallahu anha wa lam yamut ahadun min azwajihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi illa hiya wa khadijatun qablaha qablaha radhiyallahu anhuma wa min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam duna ummatihi an yajma'a aktsara min arba'i zaujatin kama nabbaha al-muallif undul al-isti'abu al-isti'aba wal isabah wasiyar. Baik, ini dulu ya. Baru nanti yang lainnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faslun fi azwajihi, pasal tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi adalah ummul mukminin, ummahatul mukminin, para ibundanya kaum mukminin. Jadi ibu kita itu adalah selain ibu kandung, ya, ibu kandung kita yang haram kita nikahi, itu ibu kita yang melahirkan kita, ya, juga ibu kita juga haram kita nikahi, istri-istri bapak kita yang lain selain ibu kita, ya, dan ibu kita juga yang berikutnya adalah istri-istri Nabi, walaupun nggak ada hubungan kekerabatan antara kita dengan para istri-istri Nabi. Karena Allah sebutkan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, dan nabi itu lebih utama untuk diprioritaskan oleh kaum mukminin bahkan daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri nabi adalah ibunda mereka. Maka Kartini bukan ibu kita. Ya. Ibu kita Kartini. Lah, ibu ente kali. Ibu kita bukan Kartini. Ibu kita adalah ibu yang melahirkan kita. Atau ibu kita adalah istri bapak-bapak kita. Ibu apa istilahnya? Ibu tiri ya. Nah, ibu tiri. Itu haram kita nikahi. Dan berikutnya yang haram dinikahi, kalau kita tidak mungkin. Bahkan para pria yang masih hidup di zaman istri-istri Nabi, setelah wafatnya Nabi, itu pun juga haram menikahi istri-istri Nabi. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan akhirat, di surga. di akhirat, di surga, di dunia dan di akhirat. Taib. Karena kalau dinikahi orang lain, maka selesai, ya, perjumpaan dengan suaminya yang terdahulu. Kalau dia menikah dengan orang lain, paham nggak sini? Ya. Taib. Faslun fi azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ulahunna yang pertama adalah Khadijah. Nah, Khadijah ini masyhur disebutkan, ini juga terdapat dalam berbagai riwayat, itu dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika berumur 40. Nah, namun juga terdapat riwayat yang menyebutkan Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW ya, ketika berumur 28. Dan Nabi SAW adalah suami terakhir Khadijah. Suami terakhir, ya, berarti Khadijah pernah menikah sebelumnya, ya, dengan dua suami sebelumnya, ya, dua suami sebelumnya yang berakhir dengan perpisahan dan akhirnya, ya, menikah dengan Rasulullah SAW dalam status sebagai janda, ya, dan hanya Khadijah lah anak-anak Nabi SAW itu lahir dari Khadijah, ya, ada juga dari Maria nanti, ya, yang satu Ibrahim yang terkenal, ya. Namun semua putra-putri Rasulullah SAW itu semua lahir dari Khadijah. Ya, dari Khadijah. Ya. Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Tsumma Saudah, kemudian Saudah. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Hafsah putri Umar bin Khattab, Ummu Habibah putri siapa Ummu Habibah? Hah? Putri Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Baik. Kemudian Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ini yang kisahnya terkenal. Ketika Abu Salamah suaminya Ummu Salamah wafat, ya, Nabi SAW mengajarkan doa supaya dapat pahala kalau ditimpa musibah. Ya, setelah mengucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau dapat musibah, diajarkan doa. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Jadi musibah itu dapat pahala. Asal disikapi dengan sabar dan mengimani takdir. Ini takdir. Sabar. Sabar itu berangkat dari mengimani takdir. Buahnya hasilnya banyak. Ya, logowo enggak bersedih berlarut-larut, menerima, ya. Kalau orang enggak menerima takdir kan uring-uringan, berduka berlama-lama. Ya. Dan enggak mampu bangkit, apa istilahnya? Enggak bisa move on. Ya. Terpuruk bisa move on. Ya, namun sabar itu berat ya. Kata Nabi SAW, as-sabr inda sadmatil ula. Sabar itu ialah pada dentuman, benturan pada musibah pertama kali. Dapat kabar, ya, ibu ente meninggal, di situ dituntut sabar. Jangan guling-gulingan dulu, guling-gulingan teriak-teriak histeris baru sabar. Sabar itu ketika sadmatil ula. Pada benturan pertama kali kita dengar atau melihat musibah itu. Nah, ya. Nah, dia tadi tulisin ya doa dari Nabi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah untukku, ya. Berikanlah ganti untukku dengan ganti yang lebih baik. Kehilangan Ummu Salamah, datang Rasulullah, dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Salamah sahabat, iya, tapi dapat penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar sebenarnya yang minat terhadap Ummu Salamah, tapi Abu Bakar mundur setelah tahu Rasulullah sallallahu maju. Nah, gitu. Maka antum kalau ada calon istri, ana juga mau antum mundur ya. Parah ya, aduh, itu enggak guyon aja, sabar aja, tenang aja topik, enggak bakalan nasalib, enggak bakalan natikung topik, tenang aja, silama juga antumkan, ya, mana lagi tadi, dan juga itu, dulu di masa salaf, ya, ini diceritakan oleh Syekh Hamid Akram Al Bukhari dalam Daurah, ya, kitab Al Muwatta yang saya ikuti waktu itu ada di Yogyakarta, ya. Beliau menjelaskan dulu di masa salaf itu, ya, hampir-hampir tidak ada janda kecuali di Pinang. Dan para salaf itu ketika ada janda yang sedang dalam masa iddah, mereka menghitung masa iddahnya. Dihitung. Udah berakhir belum? Kalau udah berakhir, mereka datangi. Atau kalau dalam masa iddah, mereka datangi tapi dengan sindiran. Ya, dengan sindiran. Ya, dengan sindiran. Enggak nembak langsung, paham sini? Enggak nembak langsung. Baru suami meninggal, "Mbak, ntar sama saya ya, nikahnya." Enggak boleh, sindiran. Ya, dengan kalimat sindiran. Kalau dia ngerespon, ya berarti sindirannya kena. Kalau dia enggak ngerespon, berarti belum nyambung atau memang enggak mau sama antum. Gitu aja. Itu aja itu. Ya. Ya, kode itu. Nah, kode. Kode keras. Nah ya. Mana lagi tadi? Nah, di masa salaf begitu. Mereka tidak membiarkan janda-janda itu hidup tanpa suami. Ya, mereka nikahi. Apalagi janda-jandanya itu punya anak yatim. Ya, mereka nikahi. Gitu, Riyandi. Ya. Ya, Riyandi walau jomblo, gak apa-apa nikah sama janda. Ya. Riyandi usia berapa? 21. Ya, gak apa-apa nikah sama janda 47. Usah. Ya, emangnya haram? Boleh gak? Boleh. Boleh. Ada ngaminin tuh ya. Ummu Salamah wa Zainab bintu Jahshin, Zainab bintu Jahshin, Maimuna, Juwairiyah wa Sofiyah. Sofiyah ini adalah mantan apa namanya Yahudi dulu. Nah, di perang Khaybar kalah orang-orang Yahudi, maka dia jadi tawanan dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Wa sanad kuruhunna fi tarajimihim, dan kita akan menyebutkan mereka semua, ya, kata Imam Nawawi, di tarjamah mereka. Tarjamah itu maksudnya biografi mereka insyaallah taala. Ya, namun kata muhakkik di sini yuridu al muallif, yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi itu akan menyebutkan biografi satu persatu istri-istri Nabi itu bukan di buku ini tapi di buku beliau Tahdzibul Asma' wal Lughat fi kitabih, ya, di kitab beliau, yaitu apa namanya Tahdzib al Asma' wal Lughat. Boleh juga dibaca Tahdzibi, ya. Ya. Allazi hadza muqaddimatuh, yang buku ini Tahdzibus Sirah hanya mukaddimah dari Tahdzibul Asma' wal Lughat. Waqad fata al mu'allif rahimahullah taala, namun al mu'allif Imam Nawawi ini terluput zikra umul mukminin Zainab, ya, binti Khuzaimah. Imam Nawawi di sini terluput menyebutkan, ya, Ummul Mukminin istri Nabi Zainab bintu Khuzaimah. Enggak disebutin, ya? Disebutin kan Khadijah 1, Saudah 2, Aisyah 3, Hafsah 4, Ummu Habibah 5, Ummu Salamah 6, Zainab bintu Jahsin 7, Maimunah 8, Juwairiyah 9, Sofiyah 10, padahal satu lagi. Yaitu yang ini, Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Ya, wa kana yuqalu laha ummul masakin. Ini sering juga dipanggil, disebut, dapat julukan ibundanya kaum miskin. Ya, siapa itu? Zainab binti Khuzaimah. Kenapa li ihsaniha ilaihim? Karena kebaikan Zainab bintu Khuzaimah istri Rasulullah SAW kepada kaum fakir. Ya, suka bersedekah. Wa qad tazawwajaha Nabi SAW ba'da ziwajihi min Hafsah. Setelah Nabi SAW menikahi Hafsah, Nabi SAW menikahi Zainab bintu Khuzaimah ini radhiyallahu ta'ala anha. Wa makasat indahu syahrain. Ya, dan Zainab bintu Khuzaimah ini tinggal bersama Nabi, beliau hidup bersama Nabi sekitar 2 bulan au salasatan, atau 3 bulan, salasatan, ya. Dia ma'tuf kepada syahrain. Syahrain mansub bilya. Kenapa mansub bilya? Dzaraf. Dzaraf apa? Zaman pemakan zaman. Ya, summa tufiyat, kemudian beliau wafat radhiyallahu anha. Walam yamut ahadun min azwajihi, ya, fi hayatihi illa wa hiya Khadijatu qablaha. Illa hiya wa Khadijatu qablaha. Ya, illa hiya wa Khadijatu. Ya, dan tidak ada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat, melainkan hanya beliau. Siapa namanya? Zainab binti Khuzaimah dan Khadijah. Jadi istri Nabi yang ketika Nabi masih hidup wafat dua. Kalau anaknya banyak yang wafat ketika beliau masih hidup. Ya. Bahkan hanya tersisa Fatimah seorang. Ya, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat anaknya masih hidup. Istrinya yang wafat dua. Radhiyallahu anhuma. Wa min khasaisihi di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ummatih, ya, dan tidak ada pada umat dalam masalah pernikahan, ayya jama' aktsara min arba'i zaujatin. Nabi boleh menikah lebih dari 4 istri, mengumpulkan lebih dari 4 istri. Kalau kita umat maksimal 4. Itu pun kalau sanggup. Nah, itu pun kalau sanggup ya. Fankihu ma talabalak fankihu ma talabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Itu kan. Ya, ya udah kita mampunya kalau mampu 2-2, 3-3, 4-4. Fa in khiftum, tapi kalau kalian takut ala ta'dil fa wahida. Takut enggak mampu berbuat adil, satu aja. Kayak Dio. Takut mampu berbuat adil, Nugrah. Takut mampu berbuat adil. Ya. Takut tak. Hah? Enggak takut. Ya takutlah, kalau enggak takut antum udah dua. Ya, Suyudi apalagi khawatir, takut, cemas, resah itu. Nah. Mana lagi tadi? Udah ya? Kama nabbaha al-mu'alifu, sebagaimana nabbaha yunabbihu tanbihan, diingatkan ya. Sebagaimana hal ini diingatkan oleh mu'alif, yaitu al-Imam An-Nawawi. Nah, lanjut lagi. Tadi siapa? Nugraha. Maqala wa kanat lahu surriyatani Mariyatu. Eh, belum dibaca wa haula itis atisu. Oh ya tadi. Wa haula itisu ba'da Khadijata tuwfiya anhunna. Wa lam yatazawwaj fi hayati Khadijata ghayraha. Wala tazawwaja Bikran ghayra Aisyata. Wa ammal lati faraquhunna sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fataraqnahunna likathratil ikhtilafi fihinna. Naam. Nah, kemudian kata Imam An-Nawawi wa ulai atisku, 9 istri Nabi tadi ya. Ba'da Khadijah, setelah Khadijah, padahal 10 ya. 11 ya. Itu berarti ba'da Khadijah tawa Zainab. Berarti 9 itu setelah Khadijah tambahin Zainab binti Khuzaimah. Ya. Itu kata beliau tufiya anhunna, yang meninggal sebelum mereka. Ya. Jadi Nabi SAW meninggal duluan. Walam yatazawwad fi hayati Khadijah taghayraha. Tapi Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah dan Khadijah masih hidup, Nabi enggak pernah menikah dengan yang lain. Ya. Karena Khadijah adalah ummu auladihi, ibu dari anak-anak beliau. Ya. Dan waktu itu walaupun di orang-orang Arab sudah terbiasa dengan poligami, bahkan kakek Nabi SAW Abdul Muttalib itu istrinya berapa? 6. Ya entah kenapa, kita tidak tahu hikmahnya kenapa Nabi SAW belum poligami di masa Khadijah. Oh wala. Ya enggak perlu dicari tahu sebabnya apa. Ya. Dan faedahnya juga tidak terlalu banyak kita bisa dapatkan dengan mengetahui apa sih hikmahnya, tidak perlu tahu. Ya. Wala tazawwaja bikran ghaira Aisyah, dan Nabi SAW tidak pernah menikah dengan wanita yang gadis selain Aisyah. Berarti yang lain janda semua. Namun jangan dibilang janda tua semua, enggak. Mayoritas janda muda. Di biografi-biografi istri-istri Nabi ini hanya sedikit wanita yang dinikahi Nabi dalam keadaan berumur. Yang lain 20-an semua. Sofia ketika nikah dengan Nabi 16 tahun. Hafsah 28 tahun. Aisyah apalagi. Jadi kalau ada yang bilang, kamu kalau mau nikah, kalau mau poligami, ikutin dong sunnah Rasul. Apa itu? Kok dibilang sunnah? Ngerti gak sunnah itu modelnya kayak apa? Memangnya ketika Nabi hukum poligami aja para ulama berselisih loh. Sunnah apa mubah? Taunya kita apa? Sunnah ya? Sunnah apa mubah? Gitu. Apalagi katanya menikahi janda itu kok sunnah. Ya, menikahi janda sunnah. Jadi ini beristidlal dari mana ini? Cara berdalil dari mana? Kok bisa dia beristinbat kemudian menyimpulkan sunnah menikah dengan janda? Ya, atau mungkin maksud dia ikutin dong Nabi gitu. Nabi menikah dengan janda, janda tua. Tua dari mana? Pernah buka buku sejarah enggak? Biografi satu persatu. Tuh Khadijah 40. Sebentar, riwayat yang lain mengatakan Khadijah 48. Taruhlah 40. 40 zaman dulu cantik. Ya. Zaman dulu orang Arab Khadijah terkenal cantik, saudagar, orang kaya, keturunan orang terhormat. Ya. Zaman dulu cantik. Zaman sekarang 40 juga cantik. Tapi zaman dulu bebas merkuri. Zaman sekarang kimia semua kosmetiknya. Ya enggak? Cakep di luar, pas buka make up. Ya, boneng. Parah sih. Parah boneng. Ya. Wa amman lati faraqahunna, adapun istri Nabi mereka yang Nabi menceraikannya, fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, dalam masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fataroknahunna, kita tinggalkan, kita enggak bahas di sini, kita enggak sebutin. Kenapa? Likasratil ikhtilaf fihinna, karena banyaknya perselisihan pendapat terkait hal ini. Ya, jam berapa ini? 12:03. Udah lapar belum? Udah. Berarti cukup dulu ya. Nah, bukannya pantas melas semua, ternyata nahan lapar. Aduh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.